Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'da. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Pada kali ini insyaallah kita membahas kitab مختصر جامع العلوم والحكام كرياء شيخ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله yang mensyarah ke-42 hadis Arba'in An-Nawawiyah dan ditambah oleh beliau sehingga menjadi Tatimmah Khomsin 50 hadis. Kita langsung saja menuju ke hadis pertama yang juga di Arba'in An-Nawawi, hadis yang masyhur, di antara hadis-hadis yang paling masyhur. Kita akan membacakan terlebih dahulu hadisnya, kemudian kita terjemahkan dan kita akan beri sedikit penjelasan tentangnya. Setelah itu kita mulai membaca kitab. Al-hadithul awal, hadith yang pertama. An Umar radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap individu itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, maksudnya mendapatkan balasan, ganjaran dari apa yang dia niatkan. Dua kalimat ini, yaitu innamal a'malu bin niyat yang pertama dan yang kedua wa innama likulli imri'in ma nawa, zahirnya ya, kalau kita tidak teliti dalam membaca atau mengartikan dan memahaminya adalah sama, tetapi ternyata tidak sama. Selain karena memang susunannya ada perbedaan sedikit, juga selain komposisinya juga memang pemaknaannya beda. Innamal a'malu bin niyat artinya sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya. Ini lebih fokus kepada sasaran amalan. Adapun wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap individu akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan, yaitu balasan. Yang kedua ini lebih fokus kepada ganjaran, bukan kepada amalan, tapi ganjaran dari apa yang dia niatkan. Kemudian kita lanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, keikhlasan lillahi ta'ala dan ittiba' kepada Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu sesuai dengan niatnya, yaitu lillahi ta'ala dan juga untuk mengikuti Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya dengan tujuan dunia untuk didapatkan, ya, bagian dari dunia yang didapatkan, awim ro'atin yankihuha, atau demi perempuan yang dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan untuk berhijrah padanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Kita mulai insya Allah akan membaca kitab ini dan menerjemahkannya, kemudian memberikan sedikit syarah atau ta'liq kepada kitab ini yang semoga Allah jadikan ini bermanfaat. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, hadzal haditsu ahadul ahadits allati yaduru ad-dinu 'alayha. Hadzal hadits, yaitu hadits ini yang dari hadits innamal a'malu binniyat, adalah ahadul ahadits, salah satu dari sekian genap hadis allati yaduru ad-dinu 'alayha, yang mana agama itu berputar padanya. Maksudnya berasaskan dengan hadis-hadis ini. Yakni kita mengetahui bahwasanya dari ratusan atau puluhan ribu hadis, ya, tidak semua hadis berkaitan dengan fikih, tidak semua hadis berkaitan dengan akidah. Dan juga ada hadis yang panjang, ada hadis yang pendek. Ada hadis yang ringkas namun padat maknanya, dan ada hadis yang sangat panjang namun itu lebih dipanjangkan karena sebuah cerita. Agama Islam alhamdulillah memiliki qawanin, undang-undang di Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadikan setiap ayat di Al-Qur'an dan semua hadis di As-Sunnah semua penting dalam agama. Tidak ada yang tidak penting. Tetapi kepentingan dari hadis-hadis ini tentu bertingkat-tingkat. Ada hadis yang lebih layak dihafalkan pada awal mula, ada hadis yang lebih layak diakhirkan untuk dihafalkan. Dan alhamdulillah hadis ini adalah salah satu yang mencerminkan poros agama Islam. Makanya dikatakan ahadul ahadith allati yaduru alihad din, atau yaduru dinu aliha. Faruya anis syafi'i, anis syafi'i, diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, annahu qal, bahwasanya beliau berkata, hadzal hadithu thuluthul ilm, hadith ini adalah sepertiga ilmu. Hadith ini adalah sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh, dan masuk ke dalam 70 bab dalam fiqih. Kita cermati perkataan Imam Syafi'i, hadzal haditsu thuluthul ilm. Sebagian ulama yang menafsirkan kalimat Imam Syafi'i ini, thuluthul ilm, sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu, ya, hadis ini sepertiga ilmu. Di mana maksudnya sepertiga ilmu? Karena dalam Islam dikatakan oleh sebagian ulama, dalam Islam niat itu adalah sepertiga dari seluruhnya. Yang nanti akan ditafsirkan juga, ya, oleh Imam Ahmad dalam kalimatnya. Thuluthul ilm, sepertiga ilmu. Yang pertama adalah niat. Kemudian sepertiga lainnya adalah sesuai dengan sunnah. Dan sepertiga lainnya adalah pengetahuan yang halal dan yang haram. Ketiga-tiganya adalah ilmu asas-asas Islam. Yang sebagaimana nanti Imam Ahmad akan berkata usulul Islam, tentang usulul Islam. Ikhlas itu berkaitan tentu dengan syahadat la ilaha illallah. Mengikuti sunnah berkaitan dengan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dan halal dan haram, mengetahui halal dan haram itu adalah pengetahuan tentang agama Islam. Yang kalau misalnya kita amati tiga pertanyaan ini yang ada di dalam kubur nanti, yaitu man rabbuk, siapa rabbmu, kemudian siapa laki ini yang telah diutus kepadamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga dan yang kemudian adalah apa agama Islam atau apa agamamu. Ketiga-tiganya membutuhkan pertama tauhid, keikhlasan berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua mutaba'ah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hadis man 'amila 'amalan laisa lahu fi amrina fa huwa rad. Dan yang ketiga tentang mengetahui agama Islam Itu berkaitan dengan hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Oleh karena itu Imam Syafi'i membagi ini sepertiganya ilmu. Dan nanti Imam Ahmad akan menyebutkan tentang usul al-Islam insyaallah setelah kalimatnya Imam Syafi'i ini. Kemudian wa yadkhulu fi sab'ina baban min al-fiqh, kata Imam Syafi'i. Hadis tentang niat ini masuk ke dalam 70 bab dalam fiqih. Allah, kita mengetahui bahwasanya di antara ilmu yang terluas adalah ilmu fiqih. Keluasannya itu tidak bisa kita batasi. Kenapa? Disebabkan zaman itu saling bertukar. Budaya itu ada banyak perbedaan. Undang-undang fiqih telah tertetapkan, namun furu', dhawabit dan juga contoh-contohnya di lapangan dan cerminannya itu sangat-sangat beragam. Ilmu telah tertetapkan, kaidah telah tertancapkan, namun hawadis, kejadian-kejadian itu selalu terperbaharui, yang mana kejadian di 1437 ada hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu, ilmu fiqih itu memiliki banyak perkembangan, bukan dalam masalah kaidahnya, tetapi masalah penghukuman terhadap masalah-masalah yang terjadi di setiap masa. Tetapi pada asalnya ilmu fiqh itu adalah ibadah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan ahwal syakhsiyah, berkaitan dengan muamalah, dan berkaitan dengan masalah seperti jinayah atau jihad, maaf, semacam jihad dan harb, peperangan. Itu ibadah seperti taharah, salat, puasa, zakat, haji. Ahwal syakhsiyah seperti nikah, cerai, dan seterusnya butuh fiqih. Kemudian muamalah, maliyah, perdagangan, peminjaman, ijarah, musaqat, muzara'ah, dan banyak lagi. Kemudian berkaitan dengan jihad, ya, berkaitan dengan negara Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan dari keluasan itu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam ilmu fiqih 70 bab di dalamnya, hadis niat ini berkontribusi besar dan menjadi asas dari 70 bab itu. Maka berarti hadis ini, innamal a'malu binniyat, tidak hanya masuk ke masalah akidah dan tauhid, melainkan sangat signifikan di permasalahan-permasalahan fiqhiyah. Kita lanjutkan, dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali wa 'anil Imam Ahmad qala, dari Imam Ahmad beliau berkata, usul al-islami ala thalathati ahadith, asas-asas agama Islam itu ada di 3 hadith. Itu pondasinya agama Islam ada di 3 hadith. Pertama hadith Umar, kita bilang hadithi Umar, al-a'malu bin niyat. Yang pertama, asas Islam yang pertama di hadith innamal a'malu bin niyat. Ini berkaitan dengan qalbu. Ini berkaitan dengan amalan batin, yaitu konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah. Ini sangat erat kaitannya, dan ini adalah bab tauhid. Wa hadithu Aisyah, dan hadith Aisyah, man amila man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara kami yang tidak ada dari agama kami, fahuwa rad, maka perkara itu tertolak walaupun orang itu ikhlas. Maka hadis Aisyah ini berkaitan dengan mutaba'ah atau itiba' kepada Nabi SAW yang merupakan konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kata Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, wa hadith An-Nu'man bin Bashir. Kata beliau, atau kata Rasulullah SAW, riwayat beliau, Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Ini sebagaimana yang tadi Anda telah sampaikan. Tiga hal ini sangat berkaitan dengan pertanyaan di kubur. Kalau ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah mempelajari kitab Al-Usul Al-Thalathah atau Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka akan menemukan bahwa inti dari semua itu adalah siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Dan untuk bisa menjawabnya dengan lancar, maka kita memerlukan konsisten, istiqamah dalam ikhlas, dalam ittiba kepada Nabi SAW, dan dalam menuntut ilmu agama Islam, tentu dengan mengetahui dalil-dalilnya. Tidak harus dihafal, namun mengetahui. Baik. Kita lanjutkan syarhul hadis kata Ibn Rajab. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat, wa fi riwayatin al-a'malu bin niyah. وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح. Perkataan Nabi SAW ada dua riwayat. Yang pertama berkata innamal a'malu binniyat, yang kedua al a'malu binniyah. Yang pertama ada kata innama dan yang kedua tidak ada. Yang pertama niyatnya dijamak, yang kedua tidak dijamak. Ala kulli hal, kilahuma, keduanya yaqtadi al-hasra 'ala as-sahih, keduanya memiliki konsekuensi pemahaman al-hasr, pembatasan. Itu berdasarkan pendapat yang sahih menurut Ibnu Rajab rahimahullah. Maksudnya pembatasan apa? Maksudnya adalah bahwasanya amalan itu nilainya, penilaiannya itu tidak akan kemana-mana kecuali pasti dibatasi dengan kesesuaian niatnya. Jika seseorang meniatkan sholat duha, bukan sholat subuh misalnya, maka pasti itu dinilai sebagai sholat duha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun permasalahan berikutnya adalah dia ikhlas atau tidak, kemudian sesuai dengan syarat Islam atau enggak sholatnya. Jadi benar-benar amalan-amalan kita itu sangat bergantung dan terbatas, dibatasi, dipagari oleh niat-niat kita. Ketika disebutkan dibatasi, maka ketika kita meniatkan suatu amalan dengan niat tertentu, maka tidak ada hal-hal eksternal di luar niat yang menjadikan masuk ke niat. Maksudnya ketika misalnya kita sholat duha dua rakaat, sholat duha dua rakaat sama jumlahnya dan bentuknya dengan sholat subuh. Maka ketika kita niatkan sholat duha, sekalipun bentuk, jumlah, kuantitasnya kelihatannya sama dengan sholat subuh, maka tetap yang dinilai oleh Allah itu adalah sholat duha. Jadi sekalipun banyak format yang seperti dia, namun ketika kita meniatkan suatu niatan, maka penilaian terbatasi dengan niat tersebut. Wa qad ikhtalafa fi taqdiri qawlihi al-a'malu bin niyat. Dan para ulama ikhtalaf, mereka berbeda pandangan mengenai takdir atau asumsi perkataan al-a'malu binniyat. Fakathirun minal mutaakhirin yaz'umu anna takdirahu al-a'malu sahihatun au mu'tabaratun au maqbulatun binniyat. Banyak dari ulama mutaakhirin, yaitu generasi belakangan, ya, mungkin setelah 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah sampai seterusnya, yaz'um artinya mengira, ya, mengira bahwasanya takdir atau asumsi. Kalimat al-a'malu bin niyat, maksudnya ada al-a'malu sahihatun bin niyat. Bahwasanya amalan-amalan itu bisa benar dengan niat. Itu kalau terjemahkan. Au mu'tabaratun bin niyah. Atau amalan-amalan teranggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ada niat. Au maqbulatun bin niyat. Atau amalan-amalan itu diterima dengan niat-niat. Wa ala hadha, dan berdasarkan pandangan banyak dari ulama ini. Ini pandangan pertama ya. Pandangan pertama. Jadi ada nanti pandangan kedua. Kalau berdasarkan ini, fal a'malu innama urida biha al a'malu syar'iyyatu al muftaqiratu ila niyyah. Berdasarkan pandangan ulama-ulama ini, maka amal perbuatan yang dimaksud dalam hadis al a'malu bin niyyat adalah amalan perbuatan yang syar'i yang memang membutuhkan niat. Fa'amma ma la yaftaqiru ila niyyati kal 'adati min al akli wasyurb wal labs wa ghayriha aw mithli radd al amanati wal madmunat kal wada'i wal ghusubi fala yahtaju shay'un min dhalika ila niyyah fayukhassu hadha kulluhu min 'umum al a'mal al madhkurati hahuna. Tayib, ini agak berat, namun kita sederhanakan insyaallah. Kita perhatikan, nah, tadi sebagian ulama mengatakan bahwa saya maksud al-a'malu bin niyat adalah yaitu amalan-amalan syar'iyyah. Ya, amalan-amalan ibadah syar'iyyah itu sangat bergantung pada niatnya. Sehingga kita tahu bahwasanya ada banyak beberapa perbuatan yang tidak membutuhkan kepada niat. Ya, tidak membutuhkan pada niat. Seperti contohnya kal'adat, seperti contohnya kebiasaan hidup. Minal akil, seperti makan sesuatu yang mubah tidak membutuhkan niat. Sehingga kita tidak diharuskan meniatkan saya mau makan dalam hati. Atau niat khusus, tidak. Karena hal seperti ini adalah kebiasaan manusiawi. Wasyurb, dan juga minum. Kadang-kadang seseorang itu spontan dia makan. Tiba-tiba diberi permen oleh temannya, langsung dia makan. Tanpa ada niat khusus, tanpa ada apapun. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini tidak masuk ke dalam al-a'malu bin niyat. Kenapa? Karena amalan-amalan seperti makan dan minum pada asalnya hanyalah kebiasaan yang memang tidak dibutuhkan niat untuknya dalam syariat Islam. Wallabs, dan juga memakai baju wa ghairiha dan selainnya. Atau seperti mengembalikan amanah-amanah kepada pemiliknya serta madmunat, tanggungan-tanggungan. Seperti apa? Kal wada'i', seperti titipan misalnya. Misal Anda dititipkan oleh tetangga anaknya. Ya, tetangga ini mau kondangan mungkin. Anaknya, karena mungkin anaknya ini sering berseliweran di mana-mana, ditakutkan nanti akan mengacaukan kondangan itu. Maka tetangga ini menitipkan anaknya kepada Anda karena mungkin Anda punya anak yang usianya seumuran dengan anak tersebut. Ini kan dititipkan. Maka ketika Anda mengembalikan anak itu, ya, saat mereka orang, para orang tua tersebut kembali dari kondangan, itu pengembalian seperti itu tidak membutuhkan niat. Maksudnya tidak ada niat khusus dalam Islam. Sudah, kembalikan-kembalikan saja. Ya, tidak ada perhatian khusus terhadap niat mengembalikan. Juga misalnya hal ada yang namanya ghusub atau ghasab. Dalam fikih Islam, ghasab itu adalah merampas sesuatu secara paksa. Mengambil sesuatu secara paksa, bisa berupa tanah atau Ya, selain properti, misalnya hal-hal yang lebih kecil seperti sendal, pulpen. Nah, mengemba itu bukan beda dengan mencuri. Ini ghasab beda dengan sariqah. Karena sariqah mensyaratkan adanya keterjagaan barang atau penyimpanan barang. Adapun kalau misalnya merampas, beda lagi. Misalnya merampas pulpen teman, maka kan diharuskan untuk mengembalikan tentu. Tapi mengembalikan pulpen tersebut dikatakan oleh sebagian ulama tidak membutuhkan niat. Karena memang sudah wajarnya dia mengembalikan. Nah, maka dikatakan fala yahtaju syai'un min dzalika illa niyyah. Mengembalikan titipan, mengembalikan benda yang dirampas itu tidak membutuhkan niat. Maka semua ini dikecualikan di sini dari keumuman amal perbuatan yang tersebutkan dalam hadis. Ala kulli hal, kita lanjutkan pendapat kedua dari para ulama menafsirkan lafal al-a'malu bin niyat. Wa qala akharun, ulama lain berkata, balil a'malu huna ala umumiha. Amal perbuatan yang dimaksud dalam kalimat al-a'malu bin niyat itu berlaku secara umum. La yukhassu minha syai', tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan darinya. Wa hakahu ba'duhum 'anil jumhur, dan sebagian mengatakan bahwasanya ini adalah pandangan jumhur ulama. Ini adalah pandangan jumhur ulama. Nah, kemudian dikatakan wa 'ala hadzal qaul, berdasarkan perkataan atau pandangan jumhur ulama ini, maka dikatakan taqdirul kalam, berarti asumsi kalimat selengkapnya adalah al-a'malu waqi'atun aw hasilatun bin niyyah, bahwa amal perbuatan itu waqi'ah, terjadi, aw hasilah, terwujud dengan adanya niat-niat. Berarti kalau misalnya enggak ada niat, itu amalan tidak terjadi. Ya, tidak sah. Fayakunu ikhbarun 'anil a'malil ikhtiyariyati annaha la taqa'u illa 'an qasdin minal 'amili wa huwa sababu 'amaliha wa wujudiha. Yani, berarti peniatan itu adalah pengabaran tentang amal perbuatan yang asalnya bersifat ikhtiyariyah, yaitu pilihan. Ya, karena ketika kita meniatkan suatu amalan, ya itu kan sebenarnya pilihan kita meniatkan mau melakukan atau tidak. Dan peniatan itu hanyalah adalah pengabaran tentang suatu amalan yang boleh dilakukan, yang bisa dia lakukan atau tidak mau dia lakukan. Maka wayakunu qauluhu ba'da dzalika, ya, ada penggalan kalimat setelahnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan dari amal perbuatannya. Itu adalah ikhbaron an hukmi syar', pengabaran tentang hukum syar'i. Wa huwa anna hazzal 'amili min 'amalihi niyyatuhu, bahwasanya haz, bagian, nasib, ya, yang didapat oleh amil, orang yang beramal, min amalihi, bagian ganjaran, ya, dari amalnya, itu adalah niyatuhu, niatnya. Yaitu tergantung dengan niatnya. Bagian pahala atau dosa, ya, yang akan didapatkan oleh pelakunya itu sangat dependent dan bergantung kepada niatan dia. Fa in kanat salihatan fa amaluhu salih, kalau misalnya niatan tersebut salih, maka insyaallah amalannya salih. Falahu ajruhu, maka dia pun mendapatkan ajr. Kita tahu bahwasanya keikhlasan hamba-hamba Allah itu bertingkat-tingkat. Ada seseorang yang keikhlasannya membuat dia menggigil. Ada seseorang yang keikhlasannya membuat dia seakan-akan itu sudah tidak ada siapapun di dunia selain dirinya dilihat oleh Allah. Ada yang keikhlasannya masih kadang-kadang rapuh. Dan seterusnya. Maka kualitas keikhlasan seseorang itu adalah kualitas niatnya dia. Karena memang pada asalnya disyariatkannya niat sama dengan disyariatkannya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala-pahala hamba Allah itu bertaraf-taraf dan beda satu sama lain. Yang mana taraf dan perbedaan itu hanyalah Allah taala yang mengetahui dan hanyalah Dia yang Maha mampu untuk mengukurnya. Sedangkan kita, tugas kita bukanlah menghitung pahala karena takkan mungkin dan juga tidak layak. Melainkan tugas kita hanyalah beramal dan bermuhasabah dengan adanya roja, yaitu harapan agar diterima, dan adanya khosyi atau khauf, yaitu takut jika tidak diterima. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa in kanat fasidatan fa'amaluhu fasid fa'alaihi wizruh. Kalau misalnya niat nya dia itu fasidah, yaitu rusak, maka amalannya rusak, maka dia akan mendapatkan dosanya, ya. Fana'udzubillah. Maka di sini tentu kita wajib untuk menasihati diri kita sendiri, kemudian kepada siapapun selain kita. Yang bermanfaat nasihat itu adalah ittaqillah fil qalb, takutlah kepada Allah dalam urusan hati. Dalam urusan hati berkaitan dengan keikhlasan, berkaitan dengan batinnya amal perbuatan yang zahir. Maka betapa memalukannya kalau misalnya kita di dunia ini terlihat soleh, namun batin kita selama ini telah tersimpan di dalamnya kejelekan-kejelekan niat. Termasuk kejelekan niat adalah menyandingkan atau menyamakan kecintaan kepada makhluk Allah dalam hal beribadah kepada Allah yang seharusnya ditujukan kepada Allah. Oleh karena itu, dalam beberapa hal memang boleh kita mendapatkan fadilah atau keutamaan duniawi dari amalan soleh. Tetapi jangan sampai kita samaratakan kecintaan kita kepada dunia dan kecintaan kita kepada Allah dalam ibadah. Walillahil hamd atas penjelasan ini. Semoga bermanfaat untuk sesi kali ini dan insyaallah kita terserahkan pada al-akh ini. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dari hadis ke-1. Dan sahabat di Semen Radio, insyaallah kita akan lanjutkan kembali masih dari syarah hadis ke-1 ini setelah kita jeda dari tilawah Al-Qur'an surat Al-Buruj dan surat At-Tariq yang dibacakan oleh Ustaz Abdurrahim bin Syamsuri. Anda masih bersama kami, AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami hadirkan untuk Anda, Mutiara Iman. Mutiara Iman. AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat di Smile Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali masih bersama saya Muawiyah dan narasumber kita Al-Ustaz Hasan Al-Jaizi Al-Si Hafizahullah yang membawakan kajian dari kitab Mukhtasar Jami'an Ulum Al-Hikam dari penjelasan hadis ke-1. Dan untuk Anda para sahabat Ismail Radio yang memiliki pertanyaan untuk disampaikan dari penjelasan tadi, Anda bisa kirimkan di sesi tanya jawab di nomor telepon 0218499434 atau 0218497000 ataupun di nomor handphone beserta SMS atau WhatsApp di 0852627474. Sekali lagi 0852627474. Baik, Ustaz, bisa kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali insyaallah kita lanjutkan bahwasanya ada beberapa ihtimal atau asumsi dari banyak ulama yang berbeda tentang kalimat al-a'malu binniyat. Apakah al-a'mal ini khusus yaitu amal syar'i saja atau umum yaitu amalan syar'i yang baik? Tetapi sekarang ada lagi pendapat yang ketiga, yaitu takdir atau asumsi dari sebagian ulama bahwasanya, ya dikatakan di sini, wa yahtamilu an yakuna at-taqdiru fi qawlihi al-a'malu binniyat al-a'malu salihatun aw fasidatun aw maqbulatun aw mardudatun aw muthabun 'alayha aw ghayru muthabun 'alayha aw ghayru muthabin 'alayha binniyat. Ini yang ketiga, bahwa saya maksud dari al-a'mal bin niyat, amalan tergantung dengan niatnya. Yang tergantung itu amalan apa aja? Nah, ini ada pendapat ulama lainnya yang jauh lebih umum lagi, yaitu al-a'malu salihatun aw fasidah. Amalan itu ternilaikan salihah atau ternilaikan fasidah, rusak, tergantung dari niatnya. Aw maqbulatun aw mardudah. Amalan itu dinilai diterima atau statusnya ditolak, itu juga tergantung dari niatnya. Aw muthabun 'alayha aw ghairu muthabin 'alayha binniyat. Amalan diberi ganjaran pahala atasnya atau tidak diberi ganjaran pahala atasnya, itu juga tergantung dengan niatnya. Fayakunu khabaran an hukmin syar'i. Maka kalimat ini menjadi suatu berita atau pengabaran tentang suatu hukum syar'i yang kemudian menjadi kaidah. Apa itu? Wahia anna salah al-a'mali wa fasadaha bihasabi salahin niyati wa fasadiha. Bahwasanya salah benarnya suatu amalan, wa fasadaha dan rusaknya amal-amalan, bihasabi salahin niyat wa fasadiha, itu sesuai dengan atau tergantung pada benarnya niat atau rusaknya niat. Maka hendaknya ketika kita mendapatkan faedah seperti ini, jadikanlah amalan-amalan ibadah kita itu amalan yang semoga Allah terima dengan sebab niat kita lillahi ta'ala. Dan amalan ibadah tentu banyak sekali, maka jangan disalahfahami bahwasanya yang dimaksud dengan amalan hanyalah salat, zakat, puasa, haji, umrah atau hal-hal lain lah. Tetapi tentu ibadah itu banyak sekali, dari zikir masuk dalam ibadah. Perlu niatan yang baik lillahi ta'ala. Sedekah pun begitu. Tersenyum pun begitu. Menuntut ilmu pun begitu. Menyebarkan ilmu pun begitu. Tentu kita tahu, syaitan sangat membenci jika manusia mulai mencari ilmu agama Allah dengan benar. Dan syaitan sangat membenci jika seseorang telah Allah beri hidayah dan spirit atau semangat menuju ke sunnah Nabi, menjauhi perkara-perkara muhdatsat yang bid'ah atau kemaksiatan, dan mulai menuntut ilmu, mulai mencari ilmu. Maka ini sangat dibenci oleh musuh-musuh kita, yaitu syaitan. Dan syaitan terus berusaha sampai akhir hayat kita bagaimana kita tergelincir sekalipun kita menuntut ilmu. Maka dalam menuntut ilmu kita harus benar-benar sering meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala al-hadi yang memberi kita hidayah. Seseorang yang menuntut ilmu sekalipun banyak, bisa saja digelincirkan oleh syaitan dengan cara akhlak yang buruk atau niat yang tidak benar. Perincian masalah ini dan cerita-cerita tentangnya banyak sekali. Ya, namun disebabkan kitab ini syarat akan fawaid dan masih panjang perjalanan kita, maka rincian tentang hal ini belum bisa atau tidak kita jabarkan untuk sekarang. Mungkin di lain kesempatan. Kemudian ada perkataan Ibnu Rajab. Wa qawluhu ba'da dzalika, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya untuk setiap individu itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu adalah ikhbarun annahu la yahsul lahu min amalihi illa ma nawahu bih. Suatu pengabaran, suatu pemberitaan bahwasanya seorang individu tidak akan mendapatkan dari amalannya itu kecuali enggak mendapatkan pahala atau ganjaran balasan dari amalannya kecuali sesuai dengan apa yang dia niatkan dengan amalan tersebut. Fa inna wa khairan hasala lahu khair. Kalau misalnya dia niatkan kebaikan, maka kebaikan akan dia dapat. Dia niat sholat duha, dia akan dapat pahala sholat duha. Dia niat sedekah walaupun dalam keadaan sulit, ya, dan dia jalan dalam keadaan butuh. Namun dia yakin dengan seyakin-yakinnya keikhlasan bahwasannya jika kita menolong orang, maka Allah akan menolong kita. Maka dalam hadis wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi, itu percaya dengan hadis itu. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya di jalan Allah. Maka dia mengamalkan hal tersebut dengan niatan mengamalkan lillahi ta'ala dan niatan juga mengharapkan rahmat dari Allah, ganjaran dari Allah, baik dunia maupun akhirat. Maka yang seperti ini akan mendapatkan kebaikan disebabkan niatnya dan dengan kadar niatnya. Wa inna wa bihi syarran hasala lahu syarr. Dan kalau misalnya dia meniatkan dengannya itu keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Seperti seseorang mencari ilmu, namun dari awal mencari ilmu niatnya hanya untuk dipuji, pamoritas, supaya kaya, supaya punya mobil, supaya bisa sekaya fulan dan seterusnya. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi hal-hal seperti ini. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari keburukan hal-hal seperti ini. Fal'amalu fi nafsihi صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه. Maka amalan pada dasarnya, pada aslinya, pada zatnya, صلاحه baiknya, وفساده dan rusaknya, وإباحته serta bolehnya dia amalan tersebut dilakukan, bihasabi niyatil hamilati alaih, sesuai dengan niat yang menyebabkan dia melakukannya. Ada amalan yang asalnya boleh, bahkan mungkin sunnah atau harus, tetapi tidak boleh dia lakukan ketika dia niatkan buruk, ya. Misalnya ada amalan sunnah diantaranya menuntut ilmu. Kita lebih fokus ke menuntut ilmu. Menuntut ilmu yaitu suatu cabang ilmu yang memang wajib untuk dia tuntut. Misalnya tentang akidah yang basic. Dia tidak boleh mengamalkan atau menuntut ilmu dengan niatan yang salah. Benari dulu, benahi dulu niatnya. Karena ketika niatan tidak dibenahi, tidak benar, dan dia mungkin dapat ilmu, tetapi ilmunya itu tidak akan berkah. Ilmu itu tidak akan berkah, sehingga dia tidak terpancar dari dirinya cahaya keberkahan ilmu. Dan sebagian dari orang-orang, ya na'udzubillah, yang menisbatkan diri pada ilmu, yang disematkan di belakang namanya gelar-gelar keilmuan, maksudnya keilmuan syar'i, dan juga disebut dengan gelar ustaz atau kiai atau lainnya, Tetapi ketika kita melihat akhlaknya, tidak sama sekali mencerminkan ini adalah orang yang sudah lama belajar. Jadi tergantung dengan niatnya. Maka berhati-hatilah ketika kita mencari ilmu dengan niatan lain. Al-muqtadiyati liwujudihi. Dan juga tergantung dengan hal niatan yang menuntut perbuatan itu menjadi ada. Wa thawabul amali wa iqabuhu wa salamatuhu bihasabi niyatihi allati biha sara al-amalu salihan aw fasida aw mubaha. Kemudian pahala amal, ya. Di sini thawabul amil, ya, pahala amal untuk orang yang beramal, atau iqabnya, hukumannya, atau salamahnya, yaitu keselamatan dia, benarnya amalan tersebut atau benarnya orang tersebut, bihasabi niyatihi, tergantung dengan niatnya, allati biha sarul amalu shaliha, yang dengan niat tersebut amal itu bisa menjadi soleh, bisa menjadi fasid, rusak, dan bisa menjadi mubah, hal yang mubah. Ala kulli hal, alhamdulillah, hal-hal berkaitan dengan ini, niatan sangat penting, dan insya Allah kita juga akan melanjutkan pembahasan masih panjang tentang niat untuk pekan depan insya Allah ta'ala. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pembahasan yang sudah disampaikan. Dan sahabat Isman Radio, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak kajian dari hadis, penjelasan hadis ke-1 yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hasan. Dan untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab. Kita buka di 0218499 4343 atau 0218497 0055, ataupun di nomor handphone 0852627747474. Sekali lagi 0218499 4343 atau 0218497 0055, dan di 0852627747474. Dan kini kita awali dari SMS yang masuk dari Bapak Eko di Cijantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah meniatkan ilmu karena meniatkan ilmu dengan berambisi untuk membantah syubhat dari ahlul bid'ah? Ya. Baik, jazakallah khair Pak Eko di Cijantung. Jazakumullah khair Pak Eko atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah jadikan ana dan juga antum dan juga rekan-rekan di Ismail Radio ini sebagai orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuntut ilmu untuk bisa menjawab syubhat-syubhat dan keburukan-keburukan mubtadi'in atau orang-orang yang kufar, maka ini termasuk di antara niatan yang mulia jika tidak ada sisipan lainnya. Maksudnya ditakutkan ketika kita mengawali niat belajar untuk membantah-bantah, itu sangat rentan masuk ke dalamnya riya, kepingin dipuji, dilihat, dan seterusnya. Karena pada asalnya setiap orang menuntut ilmu tidak dimulai dengan membantah-bantah, melainkan mengasaskan ilmu pada dirinya, dipatrikan, baru nanti adapun untuk urusan membantah itu nanti ketika tiang-tiang ilmu yang kita miliki telah terpondasikan dengan baik. Jadi kalau boleh kita nasihati, memang di sini di zaman sekarang begitu banyaknya berseliweran dan bergentayangan aliran-aliran yang tidak ada dasarnya dalam Islam, bahkan bertentangan dengan asal Islam. Kita tahu itu. Tetapi pada awalnya ketika kita melihat fenomena seperti ini, diawalilah dengan qu anfusakum wa ahlikum nara. Yaitu jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Itu dulu. Untuk urusan wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat yang dengan cara terbaik dan juga membantah, itu selayaknya dilakukan oleh para thullabul ilm atau para ulama, terutama yang mereka memiliki kapabilitas dalam membantah syubhat-syubhat. Karena membantah syubhat itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang baru setahun dua tahun belajar. Ya. Tapi pada asalnya niatan ini alhamdulillah bagus. Cuma berhati-hatilah jika ada niatan seperti ini dan peliharalah dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Dan demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Eko di Cijantung. Kami ucapkan jazakallah khairan. Dan kini kita buka di WhatsApp yang masuk, ada Ibu Heni di Keranggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adab di medsos untuk berdakwah dengan niat yang ikhlas? Syukran jazakallah khairan. Jazakallah khairan Bu Heni di Keranggan atas pertanyaannya. Sesungguhnya orang yang Ibu Heni tanya itu bukanlah orang yang paling mengetahui dan paling mengamalkan adab dalam berdakwah di media sosial. Tetapi alangkah baiknya jika tetap ana di sini menasihati diri ana dan juga siapapun dari ikhwah dan akhwat yang mendengarkan kajian ini, bahwa saya bangunlah dakwah dimanapun, baik di media sosial atau dunia nyata, dengan ikhlas, ilmu, dan sabar, dan juga ada kasih sayang. Kita tahu di surat Al-Asr itu, sebelum kita menuju ke adab yang lebih cabang ya, saya ingin globalkan dulu asasnya. Karena tanpa asas ini maka akan berdampak pada keburukan cara dalam berdakwah di media sosial atau dimanapun. Pertama tentu dengan ilmu ya. Kita dengan ilmu ya. Kemudian juga dengan adanya keikhlasan dalam menyebarkan dakwah. Dan juga ada sabar, dan yang keempat rasa sayang kepada orang yang didakwahkan. Rasa sayang kepada orang yang kita seru. Empat asas ini sangat berpengaruh ke depannya. Mungkin saya tidak perlu bicara cabangnya akhlak di media sosial atau lainnya. Tapi coba kita terapkan empat ini. Sudahkah kita keempat hal ini benar-benar kita tanamkan di jiwa kita dalam berdakwah? Pertama tentu ilmu. Sudahkah kita punya ilmu yang bisa kita serukan kepada kaum muslimin? Kalau belum punya, cari dulu. Kita punya ilmu alhamdulillah. Kalaupun punya beberapa hadis saja, sampaikan alhamdulillah. Dan yang kedua tentu ada keikhlasan. Ikhlas di sini tidak ada tendensi duniawi tertentu dari dakwah kita. Misalnya kita mendapatkan bayaran dari dakwah atau pujian dari dakwah, itu hanyalah duniawi. Tidak kita cari. Jadi ikhlas. Yang ketiga sabar. Dan kesabaran ini juga berat. Dan yang keempat yang jarang atau seringkali tidak dibahas, yang keempat ini adalah sikap rahmat. Ingat kalau misalnya di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, beriman berkaitan dengan ilmu ya, wa 'amilus shalihat, amalan harus didasari dengan keikhlasan, tadi yang kedua itu kan. Kemudian wa tawassaw bil haqq, ini dakwah, wa tawassaw bis sabr, ini adalah sabar, yang ketiga tadi kita sebut. Dan yang keempat kita lihat di surat Al-Balad, wa tawassaw bil marhamah, dengan rahmat. Kita sayang sama orang yang kita seru. Jangan sampai kita kalau bicara itu memang kita inginkan menyakiti orang tersebut, tapi kita sayangi mereka, sekalipun anak kecil, orang tua, siapapun dari semuanya. Itu dulu didasari pada empat hal itu, yaitu tadi ilmu, keikhlasan, sabar, dan juga sayang. Sayang maksudnya bukan sayang secara seksual, maaf-maaf. Tapi sayang karena kita inginkan mereka itu kembali kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Heni di Keranggan. Dan untuk saat ini kita buka di SMS kembali hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan ikhlas bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi di sisi Allah, ikhlas yang bagaimana? Terima kasih. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Semoga Allah memberkati semua penanya untuk kajian kali ini dan juga kita semua. Tentu ikhlas yang bertingkat-tingkat, ya. Tentu ikhlas itu bertingkat-tingkat. Manakah yang paling tertinggi tingkatannya? Anda pribadi tidak mengetahui. Karena itu hal tersebut yang paling tinggi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menilai. Ya, kita tahu kadang-kadang merasa diri ini ikhlas. Kadang-kadang ikhlasnya kita lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi apakah, so coba untuk diri kita sendiri, pernahkah kita mengetahui amalan mana yang paling kita ikhlaskan? Enggak bisa jawab kita. Itu karena memang seperti apakah ikhlas tertinggi itu tidak bisa dijawab oleh nalar kita. Melainkan itu hanya nanti terlihat di catatan amal ketika dibuka semuanya. Jadi kalaupun mau misalnya kita mengetahui mana keikhlasan yang terbaik, maka coba an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu saja kita pegang. Engkau menghambakan diri kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah dan engkau tidak melihat Allah, maka tentulah dia melihatmu. Yaitu ikhlas benar-benar bahwasanya ketika saya beramal, Allah melihat saya dan saya tidak sama sekali memikirkan dari lidah ataupun mata manusia yang melihat atau berbicara tentang saya, tentang amalan ini. Maka lupakan semua dari pandangan manusia, dan semoga itu menjadi keikhlasan yang tertinggi. Karena sebagian dari ulama mendefinisikan keikhlasan adalah melalaikan atau melupakan atau menihilkan keberadaan pandangan manusia di hati dan menunjukkan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Jakarta. Semoga bermanfaat. Dan waktu kini telah menunjukkan pukul 9.36. Mungkin kita akhiri acara pada pagi hari ini. Bagi Anda para sahabat di Ismail Radio ingin mengikuti kelanjutannya dari kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Hasan Al-Jaizi dari kitab Mukhtasar Jami'il Ulum Al-Hikam, Anda bisa ikuti setiap hari Selasa pukul 08.30 sampai dengan 09.30 dalam program acara Mutiara Iman. Dan kami yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri di hadapan ruang dengar Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan atas kebersamaannya di frekuensi AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.